أصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Di antara amalan besar yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kita melakukannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam firman Allah jalla jalaluhu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Amalan bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amalan-amalan saleh. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, wasbir, dan bersabarlah kalian. Sabarkanlah diri-diri kalian. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Untuk bisa bersama mereka orang-orang yang beramal saleh kepada Rabb mereka, berdoa kepada Rabb mereka. Maka dari ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bersabar merupakan amalan soleh yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran besar bagi mereka orang-orang yang melakukannya. Karena ini sesuai dengan firman Allah jalla jalaluhu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas, memberikan pahala yang besar, bighairi hisab, tanpa batasan, berlipat-lipat ganda bagi mereka orang-orang yang bisa bersabar. Dan as-sabru di dalam syariat Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, begitu pula guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, menyebutkan bahwasanya bersabar itu ada tiga macam atau tiga model. Yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam melakukan amalan-amalan soleh, butuh kesabaran. Apakah itu dalam kita melaksanakan salat, salat wajibkah itu, salat nafilahkah itu, dalam melakukan tilawatul Quran, dalam bersedekah, kita harus sabar. Berkurangnya harta kita dari tabungan-tabungan kita, harus sabar. Begitu pula amalan-amalan lain, bertalabul ilm misalkan, menuntut ilmu syar'i, dan seluruh amalan soleh di dalam Islam yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti butuh yang namanya kesabaran. Al-i'tikaf butuh yang namanya as-sabr. Ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. As-sabr an ma'asillah. Karena tatkala kita menahan diri-diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun butuh yang namanya kesabaran. Contohnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahram, ajanib, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita lihat selain istri dan mahram-mahram kita. Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin, wahai Muhammad, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Begitu pula perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukminat, qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim. Maka melihat kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan butuh yang namanya as-sabr, kesabaran. Tidak mudah, tapi itulah syariat Islam. Butuh yang namanya as-sabru untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang lainnya. Yang mana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi dengan pagar yang namanya kenikmatan, yang sulit bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala keluar dari pagar tersebut. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang satu perkara untuk kita lakukan, pasti di sekelilingnya itu dihiasi oleh syaitan untuk sebagaimana indahnya dia untuk terus kita terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Rata-rata yang nikmat, rata-rata yang berfoya-foya dengan dunia, ujung-ujungnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tatkala seorang mungkin bisa menikmati hari-harinya. Nikmat di sini dalam tanda kutip. Untuk misalkan menonton televisi. Habis waktunya tidak sadar. Tanpa dia sadari. Nikmat yang dia rasakan, bahagia yang dia rasakan. Tapi itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, an-nar, neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan pagar-pagar kenikmatan. Berbeda dengan syurga Allah Jalla Jalaluh. Syurga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan al-makarih, sesuatu yang dibenci. Dan ini sunnatullah. Kalau orang harus capek-capek bangun di tengah malam untuk melaksanakan salatul lail, sulit perkara yang dibenci. Dia lebih suka untuk melanjutkan tidurnya. Amalan-amalan lain, berpuasa di tengah hari bulan Ramadan, yang ketika seorang hamba belum mendapatkan taufik dari Allah, belum mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam ketaatan tersebut dan bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sulit bagi dia. Ini jenis yang kedua. Dan jenis yang ketiga adalah bersabar atas takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ini tiga jenis kesabaran. Takdir apapun itu, apakah itu al-khair, kebaikan, ataukah asyar, kejelekan, kita harus bersabar dan menerima. Karena itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk diri-diri kita. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini, sudah tercatat semuanya. Si fulan akan mendapatkan keleluasaan dari rezekinya. Si alan akan mendapatkan kesempitan dari rezekinya. Dan dua-duanya ini adalah fitnah, cobaan. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira mereka yang bergelimang harta itu ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. La. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah Jalla wa ala. Kami akan menguji kalian dengan asyarr wal khair, dengan kebaikan dan kejelekan. Bergelimangnya harta seseorang belum tentu dia bisa bersyukur. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji apakah dia masuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakur ataukah kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sebaliknya. Bukan berarti orang-orang yang fakir disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya berarti dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La. Mungkin bisa jadi kefakiran itulah yang akan mengantarkan dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua bahwasanya mereka orang-orang fuqara wal masakin akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka orang-orang yang kaya. Karena orang-orang yang kaya banyak hisabnya, dari mana dia dapat harta, dari kemana dia keluarkan. Berbeda dengan orang-orang fuqara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan fakir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, kita bukan orang pertama yang fakir. Telah berlalu generasi-generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ini dan mereka lulus, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga-Nya. Ini tiga jenis as-sabr di dalam Islam. Kalau kita mau membahas lebih khusus lagi, di dalam amalan misalkan yang kita sedang lakukan bertalabul ilm, butuh pula yang namanya kesabaran. Yang mana kesabaran di dalam menuntut ilmu syar'i, kita harus melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana kita bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk ketaatan, bentuk amalan soleh. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Dan tatkala sebuah kewajiban, pastilah itu adalah amalan soleh. Seperti kita melakukan salat lima waktu, berzakatul fitrah, memelihara janggut, menaikkan kain di atas mata kaki, minum dengan tangan kanan, dan misalnya dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib. Begitu pula menuntut ilmu syar'i. Maka karena ini merupakan salah satu deretan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh yang namanya as-sabru. Dan dari sisi yang kedua, kita harus melihat bahwasanya kesabaran mereka yang menuntut ilmu syar'i harus dilihat dari sisi tatkala mereka harus terus-menerus istimrar, continue, berkesinambungan dalam melakukan amalan soleh tersebut. Bukan satu pujian bagi seorang yang menuntut ilmu dengan kitab yang banyak dia habiskan, dia tamatkan, Durusul Lughah Al-Arabiyah misalkan. 3 jilid dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Pada bulan Ramadan misalkan, 3 jilid dihabiskan. Karena rutin, pagi, siang, sore, malam, terus. Akan tetapi selepas bulan Ramadan, dia tidak sama sekali membuka kitab Durusul Lughah. Bukan ini yang dimaukan di dalam Islam. Butuh yang namanya kesabaran untuk al-istimrar, terus menerus di atas talabul ilmi. Harus continue. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang. Dalam riwayat lain yang bertanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ahabbul a'mal ila Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang paling continue, berkesinambungan, terus-menerus. Wa inqal, walaupun sedikit. Yang penting terus-menerus, tidak terhenti. Kita ambil contoh kecil misalnya, kita yang bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Setiap hari rutin ba'dal asr, tapi rutin terus-menerus, tidak terhenti. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang cakupannya luas untuk diri kita. Kalau misalkan cakupannya untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin beriman kepada Allah Rabbul Alamin, mungkin amalan salatul witr. Kalau dia mungkin di bulan Ramadan mudah untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah 13 rakaat penuh. Akan tapi selepas bulan Ramadan, apakah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melakukan salatul lail 13 rakaat di akhir malam? Belum tentu. Tergantung apakah dia mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah belum mendapatkan hal itu. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit. Afwan, amalan yang paling sering dilakukan walaupun sedikit. Salatul witr. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan musafir ataukah muqim. Selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan di sebahagian madzhab al-fiqhiyah, madzhab al-imam fuqaha seperti Abu Hanifah alaihi rahmatullah, beliau memiliki mazhab keyakinan ajaran bahwasanya salatul witr adalah satu kewajiban faridah. Itu pendapat yang dimiliki oleh seorang imam, Abu Hanifah. Dan tentunya adalah pendapat yang marjuh, yang tidak sesuai dengan dalil. Karena sholat 5 waktu adalah terbatas. Yang wajib hanyalah sholat 5 waktu. Dan witir termasuk sunnah mu'akkadah. Sunnah yang paling ditekankan oleh Nabi SAW. Karena Rasul SAW tidak pernah meninggalkannya. Maka kalau kita ingin mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kita ingin menjadi orang-orang yang mengamalkan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah keluar dari bulan Ramadan jangan sampai kita meninggalkan salatul lail. Kalau bisa kita lakukan 13 rakaat alhamdulillah. Itu taufik besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inayah, pertolongan besar dari Allah Rabbul Alamin. Mungkin salah satu tanda bahwasanya seorang hamba tersebut mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Tapi kalaulah kita belum mampu untuk melakukannya, jangan sampai kita meninggalkan paling tidaknya witir 3 rakaat. Kalau berat bagi kita untuk bangun di akhir malam, sholatlah witir di awal malam setelah sholat isya, setelah ratibah, setelah sholat sunnah isya, lakukan witir sebelum tidur, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Terus menerus, jangan sampai terputus amalan kita yang banyak ini di bulan Ramadan, jangan sampai terputus dan terhenti. Tatkala bulan Ramadan keluar, karena sayang. Di antara tanda-tanda seorang yang mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia mendapatkan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam as-sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikrifu minal a'mali ma tutiqun." Kerjakanlah amalan-amalan yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Dan jangan sampai ditinggalkan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mampunya setelah Ramadan di bulan Syawal melaksanakan hanya salatul witir 3 rakaat, lakukan. Tapi rutin, setiap hari, setiap malam. Kalau tidak mampu 1 rakaat, yang penting rutin. Begitu pula qiraatul Quran. yang setiap waktu mungkin kita manfaatkan di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan, lepas bacaan Al-Quran kita. Baca walaupun satu ayat. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Walaupun sedikit. Jangan sampai kita meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dan hendaknya kita bersabar untuk melakukan amalan-amalan itu. Karena itu adalah syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan bebankan di pundak-pundak kita kaum muslimin. Selayaknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan dari risalah makanatus sunnati fil Islam, yang mana kemarin telah kita sebutkan bahwasanya abad ke abad, qarnun minal qarn, para ulama as-salaf telah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keutuhan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang walhamdulillah kesungguh-sungguhan mereka, juhud yang ada di sisi mereka terasa kita yang berada di abad ke-14 ini. Yang mana kitab-kitab karya para ulama seperti Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad dan yang semisal mereka berdua ada di hadapan kita dan sangat mudah bagi kita untuk menggapai apa-apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan yang ada di sisi mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan begitu pula dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjaga sebagaimana Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Dan bukan terhenti di zaman-zaman para sahabat, ataukah di zaman tabi'in atau atba'ut tabi'in atau zaman kita sekarang ini. Lah, akan terus berlanjut. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sabda-sabda tersebutlah yang merupakan tafsir dari Al-Quranul Karim, penjelas dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan, yang apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga dengan dijaganya Al-Quranul Karim, dijaga pula lah tafsir penjelas perinci dari Al-Quran tersebut, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan di sini oleh beliau setelah selesai membahas bahwasanya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua pokok utama di dalam kita mengamalkan syariat Islam ini, yang mana seluruh amalan soleh yang kita lakukan haruslah bersumber dari dua pokok utama tersebut, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kalau lah melenceng dari situ, maka itu adalah amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ratun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami lakukan, maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah melanjutkan penjelasannya, wa yajibul hadr min ta'ifatin minal mudallilin. Dan wajib untuk kita memperingatkan umat dari satu kelompok sesat, alladzina dhahara amrahum wa syarruhum fi hadzal zaman, yang mana kejelekan mereka sudah mulai nampak di zaman-zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Yushakkikuna fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membuat manusia ragu untuk bisa percaya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, yang mana di antara perkataan mereka atau ucapan-ucapan mereka adalah, innal qur'ana yakfina wala hajata ila sunnah. Sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sungguh telah mencukupkan atau mencukupi apa yang ada dari kita, wala hajah, dan kita tidak perlu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara petikan atau penggalan dari apa yang mereka ucapkan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekedar nukilan-nukilan omong kosong. Apa yang dituliskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan terjadi. Mereka ada orang-orang yang tidak mau mengamalkan sesuatu sesuai dengan sunnah Nabi, karena mereka mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Dan seperti yang selalu saya ulang-ulang dalam majelis-majelis yang lalu, bahwasanya mereka ini tatkala memiliki satu pemahaman yang tidak sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sejalan dengan apa yang dimaukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mereka tidak berlandaskan dengan hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan wangsit. La, yang mereka jadikan dalil, yang mereka jadi bahan landasan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan di sini oleh beliau. Mereka yang mengingkari sunnah Nabi, tidak mau beramal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yahtajuna biqaulihi ta'ala atau biqauli ta'ala, mereka berhujjah, berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma farradna fil kitabi min syai', di dalam surah Al-An'am ayat ke-38. Kata Allah jalla wa'ala, tidaklah kami alpakan, tidaklah kami nafikan sesuatu apapun di dalam Al-Quranul Karim. Ma farradna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan sesuatu apapun dari Al-Quranul Karim. Yakni maksudnya adalah di dalam Al-Quran mencakup seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kami alpakan satupun atau sesuatu apapun di dalam Al-Quranul Karim. Wa biqaulihi ta'ala, dan mereka berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tibyanan likulli syaih, bahwasanya Al-Quranul Karim adalah penjelas, tibyanan likulli syaih, untuk segala sesuatu. Kul di sini, kalau yang difahami dalam bahasa Arab atau dalam kaidah al-Arabiyah, maka kul di sini bermakna umum, seluruhnya, mencakup semuanya. Jadi tibyana likulli syai, penjelas dari segala sesuatu, tanpa membutuhkan tambahan penjelasan dari yang lain. Ini yang mereka fahami. Berhujjah, berdalil dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. ولأن السنة بزعمهم ليست متواترة إنما رويت من طريق الآحاد. Dan di antara yang mereka jadikan dalil, yang mereka jadikan hujjah, sehingga mereka tidak mau berdalil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuai dengan persangkaan mereka bahwasanya sunnah Nabi tersebut ليست متواترة, bukanlah satu riwayat yang mutawatir, yang datang dari banyak sahabat-sahabat Nabi. إنما رويت من طريق الآحاد, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari jalur satu periwayatan saja, dari satu, dua atau tiga orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Tidak seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan sunnah-sunnah tersebut. Ini yang dimaukan oleh mereka dan yang difahami oleh mereka. Jadi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang ada sekarang di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, yang ada di dalam kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik, ada di dalam kitab Abu Dawud, di dalam sunannya At-Tirmidzi, di dalam Al-Jami', seluruhnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah datang dari riwayat yang mutawatirah. Dalam arti yang mutawatirah itu banyak, lebih dari 10 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Rata-rata yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, kata mereka, hanyalah datang dari satu atau dua orang sahabat saja, yang mana sebagian besar dari sahabat Nabi tidak meriwayatkan hadis tersebut. Ini yang dijadikan syubhat oleh mereka. Jadi dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita melihat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, atau dalam riwayat lain, lan tadillu ba'daha. Kalau selama kalian memegang teguh dengan Al-Quran, memegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu, lan di sini maknanya adalah abad, selama-lamanya kalian tidak akan tersesat selama memegang teguh dengan sunnah Nabi dan Al-Quranul Karim. Akan tetapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa mereka yang berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersesat dari jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sudah merealisasikan, mempraktekkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan tersesat. Tapi mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi buktinya tersesat. Lantas apakah kita mau menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdusta? A'udzubillah. Bukan itu yang harus difahami. Yang harus difahami adalah bagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan segala perkara kepada beliau SAW dan generasi-generasi terbaik umat ini. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia adalah yang hidup di zamanku. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Tiga generasi terbaik. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, tabi'in alaihim rahmatullah, begitu pula atba'ut tabi'in. Yang mana mereka ini telah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, begitu pula telah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dan mereka tidak tersesat sesuai dengan sabda Nabi SAW. Maka yang menjadi poin di sini, tidak cukup seorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah saja, titik. Belum cukup. Harus ditambahkan sesuai dengan apa yang telah difahami oleh Rasul SAW, sebagaimana yang telah difahami oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'anhum ardhahum, sebagaimana yang telah difahami pula oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita harus mengembalikan pemahaman sesuai dengan mereka. Apakah mereka tatkala membaca ayat ini, tibyanan likulli syai, Al-Quran itu adalah penjelas dari segala sesuatu, lantas mereka memahami bahwasanya kita tidak membutuhkan sunnah Nabi SAW? Apakah itu yang difahami oleh Abu Bakar? Apakah itu yang dipahami oleh Umar bin Khattab? Apakah itu yang dipahami oleh Utsman bin Affan? Apakah itu yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib, Khulafa ar-Rashidin, orang-orang yang termulia setelah Rasul SAW? Jawabannya tidak. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang demikian, padahal Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah mereka. Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah mereka karena Nabi SAW berada di sisi mereka radhiyallahu ta'ala anhum ardhahu. Makanya di sini kita harus menghormati besarnya, mulianya kedudukan salaf, sahabat-sahabat Rasul SAW dan murid-murid mereka, sehingga kita tidak bisa mengembalikan pemahaman Al-Quran, pemahaman sunnah Nabi SAW dengan pemahaman kita. Harus kita kembalikan kepada mereka, generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi. Tiga generasi, yang mana setelah tiga generasi tersebut, tatkala mereka menyelisihi apa yang ada di sisi sebelum-sebelum mereka, para salaf mereka, maka kita tolak. Tidak kita terima, walaupun mereka adalah seorang yang soleh, seorang alim misalkan. Tapi selama pemahaman yang ada di sisi mereka nyeleneh, tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat Rasul, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka tidak bisa untuk kita ikuti. Yang dijadikan patokan adalah bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tabi'in memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana asba'ut tabi'in memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja tidak cukup. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi saja tidak cukup, harus dikembalikan kepada mereka orang-orang yang terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, warruwatu yakhsha minhum al-ghalat wal kadzib. Dan di antara syubhat mereka pula, riwayat-riwayat yang sampai di zaman kita sekarang ini telah jauh terpaut dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kabar-kabar tersebut, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang. Si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si C, si C meriwayatkan dari sahabat Nabi meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata mereka, si A, si B dan si C masih belum tahu apakah mereka orang-orang yang jujur ataukah tidak. Kalau sahabat Nabi bolehlah, mereka adalah kulluhum udul. Kalau di dalam ilmu mustalah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum seluruhnya, apakah mereka dari kalangan badui ataukah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, kalaupun nama mereka tidak disebutkan di dalam satu sanad, satu riwayat, akan tetapi memang mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterima apa yang ada di sisi mereka, karena as-sahabah kulluhum udul, mereka semuanya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur. Mereka mendapatkan rekomendasi syurga dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dituduh sebagai seorang yang berdusta. A'udzubillah. Begitu pula tatkala mereka memberikan syubhat seperti ini. Si A, si B, si C meriwayatkan dari sahabat Nabi. Nah, kita belum tahu si A, si B, si C ini apakah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah keliru, ataukah tidak pernah berdusta. Kita enggak tahu. Ini kata mereka. Masuk akal memang syubhat yang ada di sisi mereka. Oleh karena itu syubhat ini sangat berbahaya bagi mereka, orang-orang yang belum mendalami Islam, belum mendalami ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan bermain-main dengan syubhat. Karena syubhat ini berbahaya sekali, tipis. Saking tipisnya langsung bisa masuk ke pemikiran-pemikiran kita. Seperti yang mereka sebutkan ini. Perawi-perawi yang meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kita belum tahu apakah mereka orang yang jujur ataukah orang yang berdusta. Masuk akal syubhat mereka. Begitu pula syubhat yang lainnya. Tatkala mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tibyana likulli syai. Al-Qur'an itu penjelas dari segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Ma faradna fil kitabi min syai." Tidaklah ada satu perkara pun yang aku alpakan, yang aku nafikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak mengetahui ilmunya, termakan oleh syubhat ini. Bisa jadi mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syubhat-syubhat tersebut. Oleh sebab inilah kenapa para ulama kita tidak mau berdiskusi, tidak mau duduk bareng dengan para ahlul bid'ah wa dhalal. Karena keadaan mereka seperti ini, menyebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Telah saya sebutkan di dalam majlis yang lalu bahwasanya Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, begitu pula Muhammad bin Siri, pernah ditanya, kenapa wahai imam engkau tidak mau duduk semajelis dengan orang-orang mubtadi' wa dhalal, ahlul bid'ah wa dhalal, kenapa? Maka jawabannya mereka adalah, bahwasanya hatiku ini bukan di dua tanganku. Hatiku ada di dua jemari Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang bisa dibolak-balikkan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau. Di akhir kalimatnya kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, akhafu nafsi an adil, aku khawatir diriku ini bisa tersesat karena termakan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Di sini pentingnya ilmu dan pentingnya selantiasa bersama seorang ahlu sunnati wal jamaah. Tidak mengambil ilmu dari selain ahlu sunnati wal jamaah. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru am ta'khudhuna dinakum. Perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama-agama kalian. Seperti yang telah kita sebutkan, orang-orang mubtadi', ad-dhalal, ahlul ahwa, tidak menyampaikan apa yang di sisi mereka sesuai dengan hawa nafsu. Di majelis-majelis mereka Al-Qur'anul Karim dibahas. Di majelis-majelis mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas. Syubhat itu datangnya di tengah-tengah ataukah di akhir apa yang mereka sampaikan. Hati-hati. Seakan-akan mungkin sama, kitab yang dibahas adalah salah satu usul, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat. Atau mungkin dalam bab fikih Bulughul Maram, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, sama seakan-akan yang mereka bahas itu. Akan tetapi di tengah-tengah penyampaian itulah syubhat mereka masuk. Terkadang kita yang menghadiri kajian-kajian mereka tersebut ahlul bid'ah wa dhalal, tidak sadar syubhat sudah masuk. Syubhat sudah masuk satu persatu. Akhirnya terlempar kita dari jalur al-haq, menganggap bahwasanya salafi yang di sana adalah salafi lembut, sementara kita adalah salafi keras. Karena tidak boleh ini dan tidak boleh itu, sementara mereka boleh ini dan boleh itu. Syubhat. Di sisi mereka boleh melakukan dakwah di televisi, boleh melakukan dakwah bersama para ummahat. A'udzubillahi minadh dhalal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut. Kalaulah kalian jujur, wahai yang katanya du'a sunnati wal jamaah, bagaimana mungkin kalian meletakkan ummahat di depan kamera-kamera televisi? A'udzubillah. Yang seperti ini tidak dianggap satu kebatilan, tidak dianggap satu dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Sudah teracuni dengan syubhat pemikiran-pemikiran mereka. Mudah, bermudah-mudahan di dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Begitu pula ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Keadaan mereka mungkiru as-sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki syubhat-syubhat. Dan di antara syubhat yang lain yang mereka katakan adalah, ammal Qur'an famawthuqun bihi kama yaqulun, Fayakfi al-mawthuqu bihi wa thabit qat'an wa yaqinan wa natruku ma fihi syak. Ini syubhat yang luar biasa. Di antara syubhat mereka bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu hal yang pasti. Pasti kebenarannya, pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang tadi dijelaskan oleh mereka, ada kerancuan, ada keraguan-raguan. Apakah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar orang yang jujur, benar-benar orang yang amanah dalam menyampaikan apa yang mereka ilmui, ataukah mereka orang yang berkhianat? Sementara Al-Qur'anul Karim sudah tidak ada yang mengingkari. Sepakat umat manusia, sepakat kaum muslimin bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah tsabit qat'an yaqinan, secara yakin hakiki Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita mau, ini bahasa mereka, kenapa kita mau mengambil sesuatu yang masih meragukan untuk disertakan dengan sesuatu yang sudah kita yakini bersama? Al-Qur'anul Karim kita yakini bersama. Untuk apa disertakan lagi dengan sesuatu yang masih diragukan kebenarannya? Kalau orang yang lemah imannya termakan syubhat ini. Oh iya ya. Al-Qur'anul Karim sudah jelas-jelas firman Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada kita, dan telah Allah Subhanahu wa taala jamin dijaga sampai akhir zaman, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu dijaga. Ini syubhat di sisi mereka. Berbahaya kalau kita tidak mengilmui, tidak bisa membantah kerancuan-kerancuan berpikir ini. Maka bantahannya adalah seperti yang telah disebutkan oleh Syekhul Fauzan, bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman-firman Allah Azza wa Jal yang memiliki makna-makna secara global. Dan yang merinci makna-makna global tadi adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tatkala kita hanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, lantas kemana firman Allah Subhanahu wa taala, wa athi'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Kalau kita tidak mau mengingkar, kalau kita tidak mau mempercayai sunnah-sunnah Nabi, menerima sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mana kita mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa athi'ur rasul? Harus difahami keadaan yang dibolak-balik oleh mereka. Al-Quran sudah yakin, sunnah Nabi masih ragu. Ada apa kita mengambil atau menyertakan sesuatu yang keraguan bersama dengan yang keyakinan, yang sudah berada, yang sudah berada di atas satu al-haqiqi, al-yaqin. Hakadza yaqulun. Kemudian dita'liq, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Fauzan, begitulah yang mereka ucapkan di antara syubhat-syubhat mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, tibyanan likulli syai', bahwasanya Al-Qur'anul Karim penjelas dari segala sesuatu yang tidak butuh kepada sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Begitu pula sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah datang dari jalur periwayatan ahad, sedikit dari sahabat-sahabat Rasul. Begitu pula bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang yakin, yang hakiki, yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Sementara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang masih meragukan, kata mereka. Dan kita masih belum tahu perawi-perawi yang menyampaikan hadis tersebut apakah orang-orang yang jujur ataukah tidak. Hakadza yaqulun, qabbahahumullah. Inilah yang mereka katakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jelek. Didoakan kejelekan oleh Syekh Al-Fauzan. Karena ucapan mereka ini, kalau mereka sadar telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian banyak Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala mereka dustakan. Kalau mereka tahu hakikat dari apa yang mereka yakini, para pengingkar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hakikatnya telah mengingkari Al-Qur'anul Karim secara tidak langsung. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya kami memuliakan Al-Qur'an, kami begini dan begitu dengan Al-Qur'anul Karim, akan tetapi selama mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka telah mencela juga, mencaci maki juga Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'anlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita taat kepada Rasul, untuk kita mengambil apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau, amalan-amalan beliau. Kalau sunnah ini mau kita lempar begitu saja, tidak kita amalkan, dari mana kita bisa mengambil makna-makna dari Al-Qur'anul Karim yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakadza yaqulun, qabbahahumullah. Wa haula fil waqi' yuriduna ithal syariah lakinn bi tariqati khabithah makirah. Hakikatnya mereka ini yuridun, menginginkan ibtal asy-syariah. Yang mereka inginkan adalah menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala, meniadakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, lakin bi tariqah khabithah makirah, akan tetapi dengan cara yang tersembunyi, dengan cara makar. Ini yang hakikatnya mereka inginkan. Meniadakan syariat Islam di dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat yang mereka inginkan. Membumi hanguskan, kalau bahasa orang sekarang. Membumi hanguskan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan cara yang tersembunyi, dengan cara makar. Tidak mungkin diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang jahil melihat mereka, oh, berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, bagus sekali. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai satu-satunya acuan. Bahkan disebutkan sebagai satu-satunya pedoman hidup. Ucapan-ucapan manis mereka dalam tanda kutip, hakikatnya kata beliau, yang mereka inginkan adalah ibtal asy-syariah, meniadakan syariat Islam. Fahum la yaqdirun ay yaqulu lin-nas, karena mereka tidak mampu untuk menyampaikan, menyebarkan kepada umat manusia, kepada pengikut-pengikut mereka, utrukus syariah aw utrukul Islam, tinggalkanlah syariat Islam, tinggalkanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu, la yaqdirun, untuk mengucapkan itu semua. Karena kalau sorohah seperti itu, terang-terangan seperti itu, banyak orang yang mengingkari. Begitu pula yang telah kita jelaskan dalam majelis-majelis yang lalu, bagaimana taqiyah, sikap bersembunyi dalam akidah yang ada di sisi mereka, kaum Syiah Rafidhah. Mereka tidak terang-terangan menyebutkan kepada pengikut-pengikut mereka bahwasanya Syaikhain Abu Bakar wa Umar adalah kafiran, orang-orang kafir. Aisyah kafirah, zaniyah, wanita penzina. Tidak mungkin mereka terang-terangan menyampaikan itu di majelis-majelis umum mereka. Khusus tanzim as-sirri, pergerakan-pergerakan khusus, pergerakan-pergerakan bawah tanah yang mereka miliki, yang mereka rencanakan. Maka di sini kata beliau, tidak mungkin mereka secara terang-terangan menyampaikan tinggalkanlah syariat Islam, tinggalkanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ya'tuna bi tariqatin khabithatin syaitaniyah. Yang mereka lakukan adalah mendatangkan syubhat-syubhat dengan jalan-jalan atau jalur-jalur kesesatan ini, yang mana itu bersumber dari syaitan. Yaqulun, yang mana mereka katakan adalah i'malu bil Qur'an wa yakfiikum anis sunnah. Amalkanlah oleh kalian Al-Qur'anul Karim dan cukup. Cukup. Kalian tidak perlu lagi memerlukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'malu bil Qur'an. Amalkanlah dengan amalan-amalan kalian dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kalian tidak butuh lagi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'anul Karim sudah mencukupkan diri-diri kalian dari mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'lamun, karena mereka mengetahui, annahu idza uttilatis sunnah, bahwasanya jika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dianggap oleh kaum muslimin, la qaddarullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang demikian, tu'attil al-Qur'an, maka Allah Al-Qur'anul Karim otomatis juga akan tidak teranggap nantinya. Yang mereka sebarkan dari pemikiran-pemikiran kesesatan memiliki target panjang. Bukan besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Nah, panjang. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin. Target mereka panjang, jangka panjang. Kita ditarget. Dijadikan sasaran empuk, kaum muslimin. Oleh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka itu tidak akan senang dan tidak akan rela tatkala kaum muslimin senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka akan mencari cara, bagaimanapun caranya, mencari akal, bagaimana Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan mereka paham dan mengetahui tidak akan mungkin bisa ditinggalkan begitu saja. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan syubhat-syubhat semacam ini. Oleh karena itu, sebagian kelompok sesat yang sebenarnya telah dikafirkan oleh para ulama, bukan bagian dari Islam seperti Syiah Rafidhah. Dijelaskan sejarahnya oleh para ulama kita, di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya asal usul dari pendiri keyakinan akidah Syiah Rafidhah adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dia mempelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Islam, Al-Qur'anul Karim, dia baca, dia pelajari tafsirnya, dia baca, dia pelajari, dan dia masuk dari sisi syubhat yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Seorang Yahudi pendirinya. Begitu pula kelompok-kelompok yang lainnya yang ada di zaman kita sekarang ini, misalkan Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang kalau bahasa internasional adalah ISIS. Kita tahu siapa pendirinya, bukan kaum muslimin. Dari kuffar itu semua. Biar kaum muslimin tidak stabil keadaannya, terpecah keadaan kaum muslimin, diadu domba, mereka tidak akan senang tatkala umat Islam bersatu. Bagaimanapun caranya, pasti mereka akan meluluh lantakkan kesatuan umat Islam. Dan mereka mengetahui hal ini, kata beliau hafizahullah wara'ah, bahwasanya kalau sunnah Nabi itu sudah tidak teranggap, maka otomatis Al-Quranul Karim sudah juga tidak akan teranggap. Karena apapun yang ada di dalam Al-Quran butuh penjelasannya dari sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi sudah dibuang, tatkala mereka bingung dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, seperti contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh beliau di awal kitab ini, di awal risalah ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zakat. Mereka akan bingung bagaimana caranya berzakat. Otomatis sudah Islam ini ditinggalkan begitu saja, karena banyak yang tidak difahami, karena mereka meninggalkan sunnah. Itu adalah poin yang ingin dan target apa yang ingin mereka sampai kepadanya. Wabittali, kalau sudah Al-Quranul Karim tidak dianggap, dikesampingkan oleh kaum muslimin, ta'attalat asy-syari'ah kullaha, maka syariat Islam otomatis sudah akan hancur, tidak lagi teranggap. Lianna sunnah, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kama arafna, seperti yang kita ketahui, tubayyin Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Fa idza ata'na haula, kalaulah kita mentaati, mengikuti apa yang ada di sisi mereka dari syubhat-syubhat tersebut, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'anlah yang lebih pantas untuk diikuti, sunnah Nabi tidak pantas karena yang meriwayatkan tidak tahu siapa orangnya, dan yang semisalnya dari syubhat-syubhat yang telah kita sebutkan tersebut. Walam na'mal bi sunnah, dan sehingga kita tidak bisa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa sanusalli, maka bagaimana kita bisa melakukan salat? Kalau kita mengikuti apa yang ada dari mereka, syubhat-syubhat Qur'aniyah tersebut, afwan, syubhat-syubhat pemikiran dhalal tersebut, Al-Qur'aniyun, yang senantiasa menganggap Al-Qur'anul Karim hanyalah satu-satunya pedoman kita, tanpa mengabaikan atau tanpa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau di sini, fa kaifa sanusalli, bagaimana kita bisa melakukan salat? Wa kaifa nasum, dan bagaimana kita bisa melakukan ibadah puasa? Wa kaifa nuzakki, bagaimana kita bisa berzakat? Wa kaifa nahujj, dan bagaimana kita bisa berhaji ke Baitullahil Haram? Wa kaifa na'rif al-halal wal minal haram, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang halal dari perkara-perkara yang haram, fil muamalat wa ghairiha, apakah itu dalam muamalah sesama manusia dan yang selain itu. Wa kaifa na'rif al-muharramat fil ankihah wa ghairiha, dan bagaimana pula kita bisa mengetahui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam hukum-hukum pernikahan dan selain hukum tersebut. Wa hadza la sabila ilaihi illa bisunnah, yang mana pengetahuan-pengetahuan tersebut tidaklah bisa kita capai kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabihadza ta'attal asy-syari'ah al-islamiyah, karena tatkala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, maka ditinggalkanlah pula secara umum syariat Islam, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka yang memiliki target untuk memecah belah kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin, tercapai target mereka. Masuknya dari mana? Dari kelompok sesat yang bernama Qur'aniyun, yang mana itu adalah boneka mereka, digerakkan oleh mereka, orang-orang kafir yang tidak senang sama sekali dengan persatuan kaum muslimin. Wa qad akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, an haula, tentang kejelekan mereka. Wa faddahahum min qibali 14 qarnan faqala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang jeleknya keadaan mereka sejak 14 abad yang lalu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku rajulun syaba'an muttaki'un ala arikatih yublighuhu alhadith anni fayaqul bainana wa bainakum kitaballah ma halluhu ahlalna wa ma harramahu harramna. Qala alaihi salatu wassalam, ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Keadaan mereka Al-Quraniyun, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, tidak mau menerima hadis-hadis Rasul SAW, dijelaskan oleh Nabi SAW sejak dahulu kala. Kata Nabi SAW, yushiku rajul syaba'an, nanti di akhir zaman, di tengah-tengah kalian, ada seorang yang akan bersender di tempat pembaringannya. Ya belumul hadis, yang mana disampaikan kepada dia hadis untuk kita beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka orang tadi berkata, bainana wa bainakum kitaballah. Cukup bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma halahu ahlalna, apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, maka itulah yang kita halalkan. Wa ma harramahu harramna, dan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an, itulah yang kita haramkan pula. Ini dari dulu sudah di tahzir, sudah dijelaskan kejelekannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nanti ada kelompok yang demikian yang mengingkari sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencukupkan dirinya dari apa-apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di akhir sabdanya, ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'a. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan telah diberikan pula kepadaku apa yang menyertakan sebagai penjelas dari Al-Qur'an tersebut, yaitu sunnahku yang semisal mislahu ma'ah, yang semisal dengan Al-Qur'an tersebut, yaitu hadis-hadis penjelasan-penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadzal hadis, dan hadis ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, fihi mu'jizah 'azimah, menunjukkan kepada kita mukjizat yang besar, min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqad waqa'a ma akhbara bih, karena sungguh telah terjadi apa yang telah disampaikan oleh Nabi sejak dahulu. Sekarang kita melihat, dan seperti yang saya sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, keyakinan atau akidah yang seperti ini sudah mulai tersebar dan banyak di negara-negara Afrika sana, dan sudah mulai tersebar di negara kita Indonesia ini. Harus kita berhati-hati. Mereka mengatasnamakan diri mereka dengan Quraniyun, kalau kelompok internasionalnya. Quraniyun yaitu artinya adalah pengikut Al-Quran. Cukup. Tanpa menoleh sedikit pun kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana insyaallah taala akan kita jelaskan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan untuk membantah apa yang ada di sisi mereka ini dari firman Allah Subhanahu wa taala beliau nukilkan, dan bagaimana kita akan melanjutkan dari penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam hal ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.